apa doa yang baik jika kita sedang mengalami sakit, sedangkan saat kita sakit dosa kita akan berguguran sehingga menjadikannya sebagai rahmat untuk kita. Lalu bagaimana orang yang jarang sakit? Apakah dia termasuk orang yang merugi karena dosanya tidak berguguran? Mohon penjelasan. Orang yang jarang sakit itu bukan rugi. Ya, orang yang jarang sakit itu mendapatkan nikmat dunia berupa sehat. Ya. Adapun doa ketika sakit, doa apapun yang baik boleh. Dan orang itu pasti akan berdoa seukuran dengan imannya. Maksudnya kalau dia sakit, berdoa karena dia sedang diuji sakit, itu secara umum doa yang keluar dari orang yang sakit untuk dirinya itu seukuran dengan imannya. Ada orang yang sakit itu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ingatnya kepada Allah itu adalah ya Allah sembuhkanlah, ya Allah sembuhkanlah. Ada yang seperti itu, dan itu bukan kesalahan, itu adalah kebaikan. Gitu. Dan ada orang yang ketika sakit itu ingat kepada Allah, ya Allah. Gitu. Sungguh. Gitu. Kami telah mendzalimi diri kami sendiri, maka gugurkanlah dosa-dosa, hapuskanlah dosa-dosa dari sakit ini. Nah, ada yang kayak gitu. Ya Allah, sakit ini sungguh berat. Gitu. Karena itu jadikan pahala yang sangat besar. Angkatlah derajat, bukan ada yang kayak gitu. Gitu. Dan ada, ya intinya bahwa tergantung dengan imannya. Mohon kesembuhan kepada Allah itu tidak salah, itu adalah kebaikan. Gitu. Allahumma syfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama, itu ibadah kepada Allah. Jadi minta kepada Allah itu adalah kebaikan. Hanya saja kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kalau di dalam salah satu kitab itu dijelaskan, orang itu semakin sempurna imannya, semakin kuat imannya ketika diuji sakit yang meliputi hatinya. Itu bukan minta sembuh, bukan sakitnya, bukan sembuhnya, tapi justru mohon tiga hal: terhapusnya dosa, mendapatkan pahala yang besar, diangkat derajatnya. Itu sampai melupakan minta sembuh, sampai lupa minta sembuh. Kalau antum baca sirahnya Aisyah radhiyallahu anha, di usia-usia tuanya, khalifah ini memberi uang misalnya 1000 dinar. Nah, karena ini istri Rasulullah, banyak yang bantu untuk ngurusin kebutuhannya, untuk di rumahnya, perempuan-perempuan lebih-lebih yang juga sudah sama-sama tua ingin mengabdi, meringankan dan membantu istri Rasulullah. Hampir tiap hari tidak ada makanan. Dan yang membantu sendiri karena juga jauh dari rumahnya tidak ada makanan. Ketika datang uang 1000 dinar, 1000 dinar itu tidak sedikit. 1000 dinar, 1000 rial sering dikasih sama khalifah atau raja. Disebut raja biasanya kalau sudah berbicara tentang dinasti. Nah, tapi kalau di zaman itu masih disebut khalifah. Khalifah ini memberi, ini datang kiriman dari khalifah untuk istri Rasulullah. Gitu. Nah, disuruh bagikan ke itu, bagikan ke itu, bagikan ke itu, dan sisanya bagikan kepada siapa yang kamu kehendaki. Gitu. Dan itu tidak salah sekali. Nah, karena pembantunya itu tidak ingin ikut campur ke dalam seperti apa yang dia miliki atau apa, tapi kok sehari-hari tidak ada makanan, wahai ummul mukminin, wahai punya orang-orang mukmin, tidak adakah uang untuk sekedar membeli daging, gitu, barang sehari atau setengah hari, maksudnya untuk kebutuhan sehari atau setengah hari. Kenapa kamu tidak berkata kemarin, gitu? Jangan kau salahkan aku karena gitu, tidak bisa membeli daging hari ini. Karena kamu tidak berkata kemarin. Kemarin dibagikan uang segitu banyaknya, tapi hari ini sudah tidak ada. Dan itu tidak sekali dua kali. Gitu. Apa yang kita ambil pelajaran di sini? Bahwa kalau hati itu sudah ingat kepada Allah, lupa dengan keadaan dunianya. Gitu. Nah.